dengan surat Al-Baqarah ayat 187, yaitu akhir terakhir ayat-ayat berkenaan dengan puasa Ramadan diakhiri dengan takwa, menunjukkan bahwa di sini puasa tujuan utamanya adalah apa? Bertakwa. Puasa tujuan utamanya adalah bertakwa. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk daripada mukjizat Al-Qur'an, yang mana seorang sulit untuk membuatnya. Kalau itu bukan firman Allah, maka niscaya tidak akan mampu seperti ini. Selesai berarti pembicaraan tentang ayat-ayat puasa, kita masuk kepada bab lain atau ayat yang lain, yaitu 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan bahwa termasuk prestasi bagi seorang muslim yang semestinya dicapai adalah lancar membaca Al-Qur'an. Maka di tengah-tengah kita ini banyak saudara-saudara yang lancar membaca Al-Qur'an. Maka mereka dipergunakan, kayak Akhi Farhan bacaannya bagus, ya. Kemudian Mas Ikhwan, Mas Irsyad, Mas Robi, Mas Bahtiar, bacaan-bacaan yang bagus yang sesuai dengan makhrajnya, Mas Zainuddin Ajay. Maka kalau saya boleh berpesan, seperti Akhi Bahtiar, imam kita, ya, dipergunakan, lebih diaktifkan untuk mengajari kita membaca Al-Quran. Misalkan waktunya kapan, entah di masjid, entah kumpul di rumah siapa, ya, waktunya selain waktu-waktu yang kita sediakan untuk belajar agama di masjid ini, maka banyak waktunya. Sehingga para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, lisan kita terbiasa baca Quran, ya. Jadi benar-benar lancar, dan itu sebuah prestasi. Masa kita umur 20, 30 sampai 50-an belum lancar-lancar baca Quran, ya. Sedangkan anak-anak kita sudah lancar, walhamdulillah. Maka coba adakan waktunya privat mungkin, atau rumah yang baru datang ini dijadikan tempat ngaji Quran, boleh juga, ya. Waktunya dicari waktunya, dicari waktunya. Jadi sayang beliau lama di pondok tahfidz Quran, itu ilmu yang susah didapat, ya. Di pondok tahfidz Quran bukan sekedar membaca, tetapi makhrajnya diperbaiki, tajwidnya diperbaiki. Maka Akhi Farhan bisa digunakan. Saya berharap ini direalisasikan. Saya lihat ibu-ibu ada hari Jumat, setiap hari Jumat sebelum Jumatan itu di pagi-pagi ada yang tahsin Quran. Ini bagus. Kemudian Selasa juga, ini bagus, ya, Selasa. Maka digunakan yang seperti ini agar khusus jamaah Masjid Imam Syafi'i benar-benar membaca Al-Quran itu bagus, ya. Kalau dalam hal ini saya turun tangan juga mungkin agak kewalahan, ya, dalam artian kewalahan terlalu banyak orangnya dan tidak ada waktu untuk itu. Jadi digunakan waktunya sebaik-baiknya, dicari agar kita lebih bermaksimal dalam membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu, daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kalian mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 188. Bapak ibu saudara saudari, kita baca tafsirannya. Ay wala ta'khudhu amwalakum, ay amwala ghairikum. Maksudnya adalah janganlah kalian mengambil harta sebagian kalian, artinya harta orang lain. Adhafa ilaihim li'annahu yambaghi lil muslim an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Allah menyandarkan harta itu kepada mereka karena sepatutnya seorang muslim mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Bapak ibu saudara saudari, penulis rahimahullah menginginkan dengan tafsirannya ini menjelaskan ayat bahwa ayat ini maksudnya adalah seorang muslim diharamkan untuk mengambil harta orang lain dengan kebatilan. Ini dalil dasar untuk mengambil harta orang lain tanpa kebenaran. Ini dalil dasarnya. Apapun prakteknya, pengambilan harta tanpa kebenaran maka diharamkan. Seperti mencuri, seperti menggosok, mencuri tapi berniat untuk mengembalikan itu menggosok artinya. Seperti pungutan-pungutan liar, ya, seperti pajak-pajak yang tidak ada manfaatnya untuk orang yang memberikan pajak, seperti menipu untuk mengambil harta orang lain, segala macam praktek diharamkan berdasarkan ayat ini. Segala macam praktek pengambilan harta tanpa kebenaran diharamkan berdasarkan ayat ini. Ada penafsiran sebab turunnya ayat ini. Kata Abdullah bin Abbas dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, "Hadza fir rajuli yakunu alaihi mal wa laysa alaihi fihi bayyinah, fayajhadul mala wa yukhasimu ila al-hukam wa huwa ya'rifu anna al-haqqa alaihi wa huwa ya'lamu annahu athimun akila haramun." Artinya, maksud ayat ini adalah seseorang punya harta. Jadi saking hati-hatinya orang ini, dia punya harta, ada harta itu di rumahnya. Tapi dia tidak yakin ini harta punya siapa, kayaknya bukan punya saya. Tidak ada bukti bahwasanya itu miliknya, maka dia tidak mau mengambil harta tersebut. Dia berikan kepada hakim, siapa yang mempunyai harta ini, padahal itu jelas-jelas milik dia. Cuma dia tidak punya keterangan yang jelas. Tidak ada bukti, misalkan tidak ada tulisannya, dokumentasi siapa, tidak ada bukti. Maka dia berikan harta tersebut kepada hakim agar hakim menentukan siapa milik harta ini. Agar jelas bagi dia. Nah, ini sikap wara. Karena kalau dia mengambil, ya, bermudah-mudah dalam mengambil, maka dia masuk, ditakutkan dia nanti masuk ke dalam ayat ini. Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Nah, ini perlu kita contoh. Ayat ini maksudnya seperti itu, yaitu ayat wara', ayat menjaga diri. Jangan bermudah-mudah, ya, untuk memasukkan harta ke harta kita. Lebih baik, Bapak Ibu sekalian, saya katakan di dunia ini lebih baik kita benar-benar berhitung dibandingkan kita dihitung nanti di hari kiamat. Benar-benar dihitung, berhitung. Apakah ini pantas masuk ke kantong saya, ke kas saya, ke rekening saya, atau bukan? Ya, dibandingkan saya tidak perhatian kepada harta yang diambil. Yang penting datang, tidak tahu menahu apakah itu harta halal atau bukan, tidak perlu ditanya, enggak. Nanti ditakutkan masuk ke dalam ayat ini. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sebagian kalian dengan kebatilan. Penulis di sini mengatakan bahwa semestinya seorang muslim mencintai saudaranya muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudara muslimnya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kalau saudara muslimnya sakit, maka dia sakit, merasa sakit. Kalau seandainya saudara muslimnya sulit, dia pun merasa kesulitan tersebut. Ini tanda keimanan. Ya, tanda keimanan. Dan salah satu bentuk mencintai seorang muslim sebagaimana mencintai dirinya sendiri, tidak boleh mengambil hartanya tanpa kebenaran. Nah, saya ingin menyinggung di sini sedikit tentang sistem gadai yang tidak sesuai dengan Islam. Sistem gadai yang tidak sesuai dengan Islam itu salah satunya adalah kalau tidak mampu bayar, orang yang menggadaikan barang, orang yang berhutang itu dicita barangnya. Nah, ini enggak benar. Ini takutkan mengambil harta dengan cara kebatilan. Misalkan saya beri contoh, saya menggadaikan sepeda motor untuk mendapatkan piutang hutangan sekitar 15 juta dengan jaminan sepeda motor. Gadai itu adalah hutang piutang dengan jaminan, pinjam meminjam dengan jaminan. Jadi dia sebenarnya pinjam meminjam. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada memakan harta dengan kebatilan adalah kalau saya tidak mampu bayar, maka dengan perjanjian katanya harus diambil, disita barangnya. Ini enggak boleh. Ya, kenapa? Karena sepeda motor itu milik siapa? Milik saya yang menggadaikan atau milik pegadaian? Kalau sudah digadaikan, saya punya sepeda motor, saya ingin duit, saya gadaikan, saya dapat 15 juta. Sekarang sepeda motor ini milik siapa? Milik kita masih. Ya, kalau kita enggak mampu bayar, maka tidak mesti harus serta-merta disita, tidak. Tetapi ditanyain, mau dijual enggak? Tanya kepada saya, mau dijual enggak sepeda motor tersebut? Oh iya, mau dijual, karena enggak mampu bayar. Sudah, dijual lah. Harganya ternyata dapat 20 juta, sedangkan hutang saya 15 juta. Oh, berarti sisanya masih 5 juta milik saya, bukan milik pegadaian. Jadi enggak boleh asal main sita. Ya. Ini termasuk tata cara mengambil harta dengan cara kebatilan. Termasuk tata cara mengambil harta dengan kebatilan juga adalah main riba. Ini benar-benar batil. Ya. Bapak tahu riba jahiliyah itu bagaimana? Persis ada yang di zaman sekarang. Saya minjam kepada Bapak 10 juta. Kemudian dengan perjanjian, setiap bulannya Bapak ngasih ke saya ngasih ke Bapak sekitar 100.000, 200.000. Dan itu bukan cicilan hutang. Itu adalah bunganya. Ada enggak Pak itu di tengah masyarakat? Oh, banyak. Ya, jatuh temponya kapan? Setelah 2 tahun misalkan. Itu baru bayar yang 10 jutanya. Sedangkan setiap bulannya harus bayar berapa? 200.000, 300.000. Wah, ini, riba jahiliyah. Ribanya Abu Jahal. Ribanya Abu Lahab. Ya ini. Ribanya Umayyah bin Khalaf. Ya seperti itu. Oh, pantas orang-orang yang rentenir itu disebut Abu Jahal. Ya. Dan jangan pernah bermain-main dengan hutang seperti itu. Ada saudara kita yang dulu di sini, Akhi Diva. Beliau cerita tentang mengkredit rumah dengan cara riba. Setelah beliau tahu hukumnya, kemudian bismillah, beliau jual uang tersebut dan sisanya dibayarkan ke rumah tersebut dan sisanya dibayarkan kepada sisa hutang, maka seakan-akan terlepas dari belenggu riba. Itu indah. Meskipun hidup di rumah yang mungkin 3 kali sekian, 4 kali sekian, akan tetapi lepas dari riba. Itu indah sekali. Ya, seakan-akan dia lepas dari jerat-jerat syaitan. Dan hidupnya menjadi berkah. Dalam artian begini, hidup seorang yang lepas dari riba akan penuh dengan berkah. Uang yang biasa tidak cukup untuk membantu, untuk memakani anak istri, jangan membantu orang tua, makani anak istri saja kadang-kadang sampai ngutang gara-gara riba. Maka ketika dilepaskan riba, ini menjadi melimpah ruah berkah. Banyak yang bisa diambil manfaat dari harta tersebut. Nah, itu riba. Itu juga memakan harta dengan kebatilan. Contoh memakan harta dengan kebatilan di zaman sekarang juga adalah asuransi. Makan harta dengan kebatilan. Makanya saya katakan ayat ini pokok dasar untuk transaksi-transaksi yang diharamkan dalam Islam. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 188, pokok dasar untuk transaksi-transaksi yang diharamkan dalam Islam. Seperti mencuri, memakan harta riba, kemudian memakan harta orang lain dengan kebatilan, seperti misalkan asuransi. Itu makan harta orang lain dengan kebatilan. Dari sisi mana? Ya. Dari sisi kita nyetor uang. Kemudian terjadi sesuatu pada diri kita. Kita ambil lebih daripada setoran kita. Kita nyetor per bulannya 200 ribu, 500 ribu sesuai dengan kesepakatan dengan perusahaan asuransi. Baik perusahaan asuransi itu swasta, bank konvensional, perusahaan-perusahaan finansial, keuangan, apa saja asuransi. Maka kita nyetor 200 ribu, baru ikut 5 bulan, 200 ribu 5 bulan berarti berapa? 1 juta. Ternyata na'udzubillah si fulan ini kecelakaan. Yang ikut asuransi ini kecelakaan. Dia mendapatkan asuransi 10 juta. Lah itu 9 juta dari mana duit? Nah, ini yang mengambil harta tanpa kebenaran. Ya. Mengambil harta tanpa kebenaran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk daripada hal yang masih termasuk yang ringan adalah masalah BPJS ini. BPJS ini dia kalau kita bayar maka sisanya ditanggung oleh pemerintah. Itu berarti kita tidak mengambil harta orang lain dengan kebatilan. Ya, paham maksud saya? Kalau kita ikut kemudian bayar setiap bulannya 100 ribu, 200 ribu, ataupun 50 ribu. Kemudian terjadi sesuatu pada diri kita, na'udzubillah. Maka akan diambil dari uang tersebut, yang sudah kita setorkan tadi. Kalau kebutuhannya lebih daripada itu, maka akan disubsidi oleh siapa? Ditolong oleh siapa? Pemerintah. Ya, ditolong oleh pemerintah. Dari sisi ini, lepas program ini dari mengambil harta dengan kebatilan. Tidak seperti asuransi-asuransi yang lain. Tapi ada celah lain. Program ini bermasalah. Yaitu mengambil harta juga tanpa kebatilan. Yaitu programnya mengambil harta dari kita tanpa kebatilan. Kalau ada orang terlambat bayar, maka kena charge. Ini tidak boleh. Ya, orang terlambat bayar kena charge. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi semua yang mengambil harta tanpa dengan cara kebatilan, maka dia berarti haram hukumnya. Wa yahtarimu malahu kama yahtarimu malah. Artinya seorang muslim ya mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ia menghormati hartanya sebagaimana hartanya dihormati. Maksudnya seorang muslim tidak boleh asal-asalan mengambil harta tanpa kebenaran. Ya, tidak boleh itu, mengambil harta tanpa kebenaran. Harta seorang muslim dihormati sebagaimana hartanya juga dihormati. Kemudian penulis mengatakan wali anna aklahu lima li ghairihi yujri ghairahu ala akli malihi indal qudrah. Karena tindakannya memakan harta orang lain, maka membuat orang lain akan berani memakan hartanya saat ia mampu. Ini balas dendam nanti. Gara-gara dimakan harta tanpa kebatilan, dengan cara kebatilan, maka akan balas dendam dia. Seperti misalkan, ya, orang dapat jabatan dengan cara menyogok, maka nanti dia juga akan minta bagian karena harus kembali modal. Betul? Ya, nah, ini maksud Syekh. Termasuk daripada janganlah kalian memakan sebagian kalian dengan cara yang batil. Harta sebagian kalian dengan cara yang batil adalah kenapa diharamkan akan hal itu? Karena seorang muslim ketika memakan harta sebagian dengan cara yang batil, maka yang dimakan ini pun juga akan menyebabkan yang lain akan mengambil harta orang lain dengan kebatilan. Ya, kalau dia mampu saat itu. Walamma kana akluha naw'ain, naw'an bihaq wa naw'an bibatil, wa kana almuharram innama huwa akluha bilbatil, qayyadahu ta'ala bidhalik wa yadkhulu fi dhalika akluha ala wajhil ghasbi was-sariqa wal-khiyana fi wadi'ah aw 'ariyah aw nahwi dhalik. Artinya, dan karena tindakannya memakan harta itu ada dua macam, pertama dengan kebenaran yaitu dengan hak, dan kedua dengan batil, dan hal yang diharamkan dari kedua macam itu adalah ketika ia memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka Allah membatasi hal tersebut. Maksudnya, makan harta, mendapatkan harta itu ada yang benar, caranya ada yang salah. Ya, ada yang benar, ada yang salah. Ada yang batil. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada yang benar, ada yang batil, Allah Subhanahu wa taala membatasi mana yang batil, mana yang hak, sehingga beda antara orang makan mengambil harta yang hak dengan harta yang batil. Penulis mengatakan termasuk dalam hal itu, yaitu dalam hal mengambil harta dengan kebatilan adalah, ini contoh-contohnya, memakan harta orang lain dengan cara pemaksaan. Ya, seperti pungli pungutan liar, ngambil harta orang lain dengan cara memaksa. Saya pernah di Sumatera diundang orang kajian, supirnya ngantuk, saya yang nyetir di jalan Sumatera itu, apa namanya, balap-balapan sama sopir truk. Subhanallah, pasti supir truknya kalah. Kenapa? Karena selalu setiap 1 kilo, 2 kilo itu ada pungutan liar. Ya, kalau tidak ngasih apa? Dikeluarkan supirnya. Dipelorotin supirnya. Entah handphonenya diambil, entah ininya diambil. Kalau tidak ngasih kadang-kadang ya, dilempari kacanya. Makanya daripada seperti itu, ya mendingan ngasih, kata mereka. Saya katakan, orang-orang yang memungut dengan pungutan liar itu lebih bejat, lebih buruk dibandingkan yang mengais sampah di sampah-sampah manusia. Itu halal, meskipun kotor mereka. Bahkan kadang-kadang kita perlu kasihani mereka. Ya, mereka bekerja di tempat-tempat kotoran manusia. Itu halal. Daripada mereka meminta-minta, mendingan mengais hal-hal yang bisa dikais untuk dijual kembali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemaksaan, pencurian, pengkhianatan pada suatu titipan. Pengkhianatan pada suatu titipan maksudnya orang nitip barang, kemudian dia berkhianat. Nah, ada orang cerita sama saya, jamaah Masjid Imam Syafi'i. Dia titipkan sepeda motornya. Subhanallah, yang dititipi sepeda motor menjual sepeda motornya, kemudian ketika dijual tidak dikembalikan uangnya. Kemudian tidak tahu-tahu seakan-akan ya sudahlah halal, halal. Kata orang Arab kalau ke Madinah, halal, halal. Ya. Yang lucu pas umrah kemarin. Saya ada beberapa ustaz. Kita beli kurma. Halal, halal. Nyoba semua, beli cuma 1 kilo. Dicoba semua halal. Pokoknya asal dapat kata halal itu sudah dicoba boleh semua. Ya. Ini boleh saja seperti ini. Ya bukan memakan dengan cara kebatilan. Ya, pengkhianatan pada suatu titipan atau pinjaman. Pengkhianatan pada suatu pinjaman, enggak mau bayar. Kemarin waktu di Bali saya juga bikin video klip dengan judul Afwan Akhi. Afwan Akhi itu artinya mohon maaf saudaraku. Ini sindiran bagi orang yang berhutang enggak bayar-bayar. Cuma pakai dua kata pamungkas, Afwan Akhi. Mohon maaf Akhi, saya belum bisa bayar. Mohon maaf, bayar. Sebelum nanti datang kematian, bayar. Ya. Nanti bahaya, semua amal ibadah kita akan terkikis. Ini berkhianat pada pinjaman atau semacamnya. Cuma perlu diperhatikan, tidak bisa kita pukul rata orang yang meminjam seperti itu semua. Mungkin memang beliau tidak, belum bisa, saat ini benar-benar belum bisa bayar. Tetapi yang paling penting adalah hadis Rasulullah SAW. Man akhadha amwalan nas yudidu ada'aha addallahu anhu. Barang siapa yang berhutang kepada manusia, dia ingin mengembalikan. Ini yang paling penting. Kata-kata ingin ini. Ya, ada niat mengembalikan, maka Allah akan menolongnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya. Ini saya sebutkan dalam buku saya Terhina Karena Hutang. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Ya Aisyah, tastadin wa laysa 'indaki mal?" Wahai Aisyah, kenapa engkau berhutang dan tidak punya harta untuk bayar? Hutang tapi enggak punya harta untuk bayar. Ya wajar, beliau waktu itu tidak ada kepala keluarga. Dari mulai umur sekitar 18 tahun sudah ditinggal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau meninggal sekitar umur 50-an atau 60-an kalau saya tidak salah. Selama itu otomatis mencari nafkah. Meskipun di zamannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, selalu ummahatul mu'minin mendapatkan harta dari baitul malil muslim, dari baitul mal. Ya. Maka tetap saja mungkin kebutuhan memerlukan beliau berhutang. Maka kata Aisyah, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengambil hutang dan dia berniat untuk membayar, maka Allah akan menolong orang tersebut untuk melunasinya." Fa ana abhathu an dzalikal aun, maka aku mencari pertolongan itu dengan cara berhutang. Jadi yang penting ya, ada niat untuk berhutang, maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita memakai konsep tadi afwan akhi. Dikit-dikit afwan akhi. Ya. Kalau tidak ingin masuk ke dalam perkataan afwan akhi, jangan berhutang. Jangan berhutang. Taib. Dan juga termasuk dalam hal itu adalah mengambilnya dengan cara barter. Nah, ini contoh para ikhwan sekalian, wa yadkhulu fi dzalika ala waj akluha ala wajhil ghasbi wasariqa wal khiyana fi wadi'a aw 'ariya wa nahwi dzalik wa yadkhulu fihi aidan akhdhuha ala wajhil mu'awadhah bi mu'awadatin muharramah ka'uqudir riba wal qimari kulliha fa innaha min aklil mal bil batil, seperti akad-akad riba dengan segala macam bentuknya, riba dengan segala macam bentuknya, ya, perjudian secara keseluruhan dengan segala macam jenisnya. Kemudian semua itu adalah cara makan harta orang lain dengan batil. Ini makanya saya katakan surat Al-Baqarah ayat 18 8 itu adalah ayat dasar untuk segala macam transaksi atau mengais rezeki dengan cara kebatilan. Apa saja? Nyurinya, berkhianatnya, hutang gak bayarnya, ribanya, judinya, itu semua makan harta dengan kebatilan. Makanya saya menyebutkan di sini contoh-contoh begitu banyak. Kemudian, karena bukan dalam bentuk pertukaran imbalan yang diperbolehkan, ya, riba itu adalah tukar-menukar. Tetapi tukar-menukar yang diharamkan karena ada tambahan. Karena ada apa? Tambahan. Maka termasuk riba, Pak. Ini kalau lagi musim lebaran banyak. Termasuk riba adalah menjual uang di samping-samping jalan itu. Itu riba itu. Kenapa? Karena kita menukar uang rupiah. Kita punya 100 ribu. Kita ingin 5 ribuan. Ini lihat, jenisnya sama, komoditi ribanya sama, yaitu uang. Kemudian jenisnya sama, yaitu rupiah. Maka ketika jenisnya sama, komoditinya ribanya sama, uang dan rupiah, maka harus dengan dua syarat. Yaitu sama jumlahnya dan cash, kalau tidak ingin riba. Boleh usaha seperti itu. Asalkan sama jumlahnya dan cash. Oke, apa untung lah ulun gak ada untung itu. Gasan apa bu panas-panas? Ya, maka tidak boleh kalau seperti itu. Kalau mau juga jualan seperti itu, jualan bukan rupiah, dolar. Boleh mengambil keuntungan darinya. Saya punya rupiah, bapak punya dolar, kita tukeran. Ya. Bapak ngambil untung darinya, boleh itu. Seperti valuta apa, money changer itu. Boleh itu, ngambil untung darinya. Tidak mengapa. Ya. Kenapa? Karena dia terjadi di situ komoditi ribanya sama uang. Tetapi jenisnya beda, dolar dengan rupiah. Itu dia. Ya. Sama persis kalau kita nukar emas dengan emas. Beli emas dengan emas, maka itu harus sama. Ya, misalkan saya punya emas lawas, kemudian ke toko emas, emas lawas ini 5 gram. Saya bawa, saya ingin emas yang baru, model baru, ya. Maka yang model baru ini pun harus 5 gram. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab wal-fiddah fil-fiddah, ha'an biha mithlan bimithlin." Emas dengan emas, perak dengan perak, ha biha, ha itu artinya, nih saya kasih mana, kamu ngasih saya, cash, mithlan bimithlin, senilai. Oh, kalau begitu bagaimana Ustaz, gak mungkin ada orang mau. Maka caranya gampang, jual dulu emasnya dengan rupiah, baru setelah itu beli emas yang baru, paham? Jual dulu emasnya dengan rupiah atau dengan uang yang lain, baru beli emas yang baru. Nah, begitu, ya. Nah, lalu kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah harus beli di situ? Enggak juga. Cuma kadang-kadang toko emas tidak mau kecuali beli di situ, betul? Ya. Kalau kita jual emas, harus beli pian nungkar nang mana? Betul enggak? Kalau tidak, mereka tidak mau jual. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan perjudian sesungguhnya termasuk dari makan harta yang batil. Ya. Dan perjudian ini ada perkara mukjizat Al-Qur'an di dalamnya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir." Wa yasuddakum an dzikrillah wa anil shalah fa hal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan menginginkan untuk meletakkan permusuhan dan persengketaan di dalam khamar dan judi. Pasti, Pak. Orang sedang minum khamar pasti tengkar. Pasti kelahi. ini maksud ayat Al-Quran dan itu mukjizat Al-Quran. Ya. Kemudian judi juga seperti itu, akhir-akhirnya pasti tangkap. Enggak ada yang judi aman-aman. Assalamualaikum, tahlal lah berataan. Ya. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anish shalah. Ini juga pasti orang yang sedang minum khamar atau berjudi, dia menahan dari berzikir kepada Allah. Kadang ada orang yang lagi minum khamar tuh astagfirullah enggak ada. Atau sedang berjudi, ya. Misalkan kalah, innalillah kalah aku. Tidak. Ya, tidak ada yang berzikir tatkala berjudi. Wa anish shalah, pasti orang yang sedang minum khamar ataupun orang yang sedang berjudi pasti terlalaikan dari salat. Itu pasti. Dan ini mukjizat Al-Qur'an. Mukjizat Al-Qur'an. Dalam artian mukjizat itu maksudnya adalah yang dikabarkan dari Al-Qur'an pasti benar. Orang yang sedang minum khamar berjudi pasti lalai sholat dan tidak berzikir, jauh dari Al-Quran. Pasti itu. Ya, wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.